Bercita benci juga rindu, semua tumbuh jadi satu. Hayalan yang nyata serta angan-angan, bercita mimpi dan harapan, semua tumbuh jadi satu. Berjuta